Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sengaja ini tadi saya tampilkan satu hadis, yang satunya asar. Ini adalah untuk memberi semangat kepada kita. Dan memang hadis ini adalah sebagai dasar saya dulu pertama bagaimana saya niat untuk membongkar huruf. Jadi bapak-bapak nanti teman-teman akan melihat bahwa siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka dia akan mendapatkan hasanah dan tiap hasanah berlipat 10 kali. Bapak-bapak nanti atau teman-teman nanti akan melihat bagaimana setiap huruf mempunyai kode. Satu kode, dan ternyata kode tersebut bisa dipecah secara similar menjadi 5, 7, 10, 12. Semakin tinggi ilmu pengetahuan nanti, semakin banyak yang bisa dipecahkan kode dari setiap huruf. Dan ini juga nanti membuktikan bahwa Al-Quran itu kitab sepanjang zaman, bisa mengikuti teknologi. Nah, ternyata tiap pecahan huruf itu tadi mempunyai fungsi sendiri-sendiri, mempunyai kebaikan sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana kita memproses setiap huruf tersebut sehingga matching atau cocok di dalam sebuah kata. Dan juga sebagai semangat saya ambil dari Ilmuddin, setiap huruf kalamullah yang hakikatnya terlihat di lafzul mahfuz adalah lebih besar dari bukit kaum. Dan apabila para malaikat berkumpul untuk mengangkat satu huruf saja, niscaya mereka tidak akan sanggup, kecuali malaikat Israfil yang mau jaga lalu mau ikut mengangkatnya. Dan terangkatnya itu pun tidak lain karena izin Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kekuatan dan kesanggupan mereka. Jadi ini untuk penyemangat kita, bapak-bapak, teman-teman. Bahwa apa yang kita pelajari dari kitabullah bukan sesuatu yang main-main, sesuatu yang benar-benar rahmat dari semesta alam, dan itu ditujukan kepada makhluk yang paling sempurna, manusia. Jadi mujizat Al-Qur'an yang diberikan kepada kita melalui baginda Rasulullah SAW itu benar-benar sesuatu yang luar biasa, bukan sekedar bacaan huruf yang seperti bahasa lainnya satu huruf dibaca, enggak. Ternyata di dalam bahasa Arab, lugat Arab, satu-satunya bahasa yang tiap kata di dalam bahasa tersebut bisa diterangkan oleh huruf penyusunnya, yang saya ketahui hingga saat ini hanya bahasa Arab, terutama bahasa Arab Qur'ani, bahasa Arab yang dipakai di dalam Al-Qur'an. Insya Allah matching dengan buku kode yang bapak-bapak atau teman-teman pegang. Nah, sekarang kita tinggal memproses bagaimana kita bisa mempergunakan huruf tersebut agar kita bisa mengerti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Insya Allah dengan huruf kita akan mengerti kata. Dengan mengetahui makna kata, kita akan mengetahui makna kalimat atau ayat. Dengan kita memahami ayat, kita akan tahu benar apa yang paling diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dengan seperti itu kita sudah dekat dengan ridho-Nya. Nah, titik poin terakhir dari kita pembelajaran dan apapun yang kita pelajari adalah mencari ridho Allah. Dengan kita bisa mencapai ridho Allah, husnul khotimah, sudahnya sangat baik. Setelah kita kemarin membahas ya bangun dasa, kita sudah tahu ruba, bagaimana ba itu titik di bawah bermakna dalam, dan kita sudah membahas huruf nun titik di atas, sesuatu yang sudah mulai nampak data informasi, sesuatu yang sudah mulai bisa dirasakan walaupun belum clear. Untuk meningkat ke tak atau syak, itu nanti masuk ke lanjutan. Tetapi mumpung masih hangat, perbedaan antara titik di bawah dan titik di atas, kita akan lari ke kelompok huruf jim, ha, ho. Karena satu titik selain huruf ba itu hanya terkandung di dalam huruf jim. Tidak ada lainnya. Kalau untuk titik satu di atas banyak. Tetapi di sini kita akan merefleks bahwa penempatan titik di bawah garis itu bukan sesuatu yang ngawur. Ini sesuatu yang konsisten. Jadi setelah kita tes huruf ba, ini nanti kita masuk ke huruf jim. Kelompok huruf jim ha o. Kenapa kelompok huruf? Karena jim ha o ini bentuk hurufnya sama. Sehingga ini nanti satu kelompok. Bagaimana dengan titik sama-sama di bawah, nilai konsistensinya akan kita angkut ke huruf jim. Kita sekarang lari ke huruf kelompok huruf jim ao. Ini huruf jim ao. Kita pelajari dari buku-buku atau manuskrip Arab kuno, huruf jim yang sekarang kita kenal itu berbeda dengan huruf jim pada mulanya. Huruf jim yang pertama kali di manuskrip itu tidak ada lengkung bawah. Jadi ini hanya untuk pengetahuan aja, wawasan. Tidak perlu untuk diperdalam agar kita mengetahui sejarahnya. Jadi seperti di gambar, maaf saya berdiri, ada. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak, teman-teman, setelah melihat bentuk seperti ini, seperti huruf alif, apa yang terlintas di pikiran kita? Jadi Al-Quran hurufnya, baik dari bunyinya maupun bentuknya, semuanya mengandung makna. Kayak huruf nun kemarin, kenapa huruf tersebut dinamakan nun? Tumahu itu artinya sesuatu yang tetap atau sudah terjadi. Misalkan kalau seseorang Islam maka disebut Muslim, mesti ada tumahu. Berarti kalau nun data informasi, tumahu adalah sesuatu yang sudah settle dan nun berarti di atas informasi pasti ada informasi, di atas ketentuan pasti ada ketentuan. Ah, ternyata huruf nun sendiri mempelajari kita kaidah-kaidah sunatullah. Bahwa di atas ketentuan masih ada ketentuan lagi. Di atas ilmu masih ada ilmu lagi. Begitu juga dengan huruf-huruf lainnya nanti. Nah, huruf jim juga seperti itu. Ini kelompok jim ha'o. Jim ha'o, maaf. Nah ini, apa yang kita bayangkan? Subhanallah waktu itu, begitu saya ingin mempelajari, yang terlihat di mata saya pada saat melihat kelompok huruf ini adalah untuk ini. Saya terinspirasi dengan bentuk kapal. Juga banyaknya kata bahtera yang tertulis di dalam Al-Quran. Ada sekitar 25 ayat yang menggunakan kata bahtera. Jadi bukan sesuatu yang sedikit. Ini yang menginspirasi saya. Tapi tidak sekedar inspirasi, setelah itu saya cross-check dengan metode ilmiah, sehingga terdapat ketepatan. Dan juga untuk diketahui, dari sekitar 28 atau 30 huruf hijaiyah, akan saya buka ke bapak-bapak dari mana asalnya. Tapi ini nanti pembelajaran ini adalah untuk tingkat lanjutan, advance, setelah kita menghafalkan alif sampai ya. Nah ini. Ini adalah bentuk asal dari huruf hijaiyah. 28 dari 28 atau 30 huruf hijaiyah terdiri dari bentuk ini dan penggandengan dengan lain-lainnya. Misalkan lam alif dengan tikungan, to alif dengan ini, sot alif dengan ini, sot ini dengan ini, mi ain. Oh. Ini ada makna tersendiri, tapi nanti akan kita shin. ini juga ada makna, tapi nanti ini hanya untuk diketahui sehingga bagaimana untuk kelompok jimahof ini dengan ini. Ini dengan ini ya. Ini asal, bentuk asal. Seperti yang saya terangkan tadi, ini adalah bentuk asal kelompok huruf jim, ha, ho. Jadi dengan penggabungan dua bentuk, terdapat bentuk huruf baru lagi. Dan setiap bentuk asal tadi mempunyai makna juga, sehingga makna tersebut saya masukkan kepada kelompok huruf ini. Jadi yang saya ambil adalah bentuk atasnya. Bentuk atas ini akhirnya adalah sebuah aliran mengalir atau dalam bahasa fisika disebut refraksi. Refleksi itu memantul, kalau refraksi itu berarti menembus. Sesuatu yang mengalir menembus bidang sesuatu. Dan di kelompok umum ini ada tiga kelompok, tiga huruf ya. Ada tiga huruf, satu titik di bawah, yang satunya tanpa titik, lah sekarang kita mengenal huruf yang tanpa titik, dan satunya lagi titik di atas, seperti huruf nun. Apakah ini nanti konsisten? Nah, kita coba masukkan lagi, sehingga aliran saya terjemahkan dalam berupa gambar ini. Inilah aliran. Sebuah aliran, sebuah bidang, dia tetap refraksi mengalir, bukan memantul. Setelah kita tahu bentuk dasar dari sebuah aliran, sekarang kita akan menyamakan dengan bentuk titiknya. Seperti kita kemarin pada saat belajar jawaban notasa, jika ada titik di bawah garis, Pak kemarin bermakna dalam. Di dalam, ke dalam, mendalami. Berarti sekarang kalau ini ada bentuk jim, karena dia titiknya di bawah garis, maka arah alirannya juga harus konsisten ke dalam. Dan kalau aliran itu ke dalam, dari aliran dasar, maka dia dikunjungkan ke dalam. Sehingga ketemulah kode dari huruf jim. Seperti permainan teka-teki. Jadi kalau kita semakin bergaul dengan Al-Quran, kadang-kadang kita sampai lupa dengan lainnya, karena Al-Quran selalu memancing keingintahuan kita untuk terus dan terus-terus mendalami. Jadi kita sudah ketemu dari bentuk titik atau peletakan titik, akhirnya ketemu dengan kondisi akhir bentuk jim. Bagaimana ini tidak ada titik? Karena tidak ada titik, berarti sudah bisa ditebak. Tetap. Nah, untuk huruf ho, karena dia titiknya di atas, lawan dari ke dalam, berarti sudah ada imajinasi bagaimana simbol dari huruf ho. Ini. Jadi kita sudah sekarang mengetahui bagaimana simbol dari kelompok huruf jim, ha, ho. Satu dari bentuk, kedua dari peletakan titik. Setelah kita mengetahui bentuk kode dari huruf jim, ha, ho, sekarang saatnya kita untuk masuk ke aplikasi. Bagaimana dari bentuk yang sederhana tersebut kita kembangkan sehingga akhirnya kita bisa mengerti apa-apa yang dimaksudkan nanti di dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk ke huruf jim. Ini ada huruf jim, ya, yamin. Secara konsonan jadi kita sebut huruf dengan huruf j. Dan kita tahu simbolnya. Dari sini akhirnya, main imajinasi lagi. Ada nggak yang pernah mengenal dari bentuk ini? Dari bentuk sebuah aliran sehingga bisa ke dalam. Ya, salah satunya adalah lensa. Cekung. Lensa cekung, lensa cembung. Berarti kita langsung masuk kepada keilmuan. Kita masuk ke lensa. Refraksi. Inilah membuktikan bahwa semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi yang dikeluarkan oleh Al-Quran. Jadi jangan menyalahkan Al-Qurannya. Kita lihat siapa pembaca Al-Quran tersebut. Kita sekarang akan belajar refraksi sebentar. Ini teori-teori fisika. Bagaimana kalau sebuah sesuatu sinar memasuki bidang, dia akan dibelokkan oleh bidang tersebut. Kebetulan bidang tersebut berupa kaca, kaca yang dibentuk sehingga membentuk. Dan ini adalah perhitungan untuk teorinya. Ah, ini teorinya, ini prakteknya. Jadi huruf G, jika lensa cembung dilalui oleh cahaya, bentuknya akan sama dengan huruf G. Jika lensa cekung dilewati oleh cahaya, bentuknya sinar akan sama dengan huruf K. Dan semuanya tetap pada simbol-simbol yang sama. Ini yang kita temukan di dalam Al-Quran. Deret kedua ini yang ditemukan oleh ilmuwan. Ini adalah simbol dari lensa cekung, lensa cekung, lensa cekung, dan ini adalah lensa datar. Sama. Untuk urusan lensa kita nanti perdalam. Nah ini kalau kita mau perdalam ilmu lensa masih lebih rumit lagi. Panorumusil. Baru belum bapak-bapak ya, belum kata, belum ayat. Yang diakui sebuah ilmu di dalam Al-Quran itu ayat. Jadi kita masih mau menuju ke ayat. Kita masih belajar ke huruf sudah sedemikian tinggi ilmu yang harus kita pelajari. Jadi ini benar-benar membuktikan 1600 tahun yang lalu ilmu lensa, ilmu fisika, ilmu apapun belum ada. Absolutely sama sekali tidak ada. Jadi kalau 1600 kemudian saat ini kita menemukan teori-teori fisika, 1600 tahun yang lalu ini bukan buatan manusia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang di luar campur tangan manusia. Karena manusia pada waktu itu jangankan belum kenal lensa, belum kenal apapun. Yang satu lensa. Yang kedua adalah mengenai kecepatan. Speed. Jim menimbulkan bagaimana huruf H sesuatu yang menengah, bagaimana huruf H sesuatu yang lambat. Jadi sekarang ini kita hidup di masa Jim, percepatan. Tapi Rasulullah mengajarkan kita bagaimana untuk tetap H, stabil. Di akhirat nanti karena kok terjadi perlambatan. Jadi antara satu hari akhirat itu katanya seperti 50.000 atau 10.000 atau 50.000 tahun gitu. Perlambatan. Semakin lama, semakin lambat. Kalau kita di surga enak, semakin lambat. Sayangnya tidak semua kita di surga. Kalau kita nggak mau berusaha, otomatis orang di neraka minta dipercepat. Tetapi enggak, tetap diperlambat. Nah, kenapa saya gitu di sini? Kita rasakan sekarang waktu kita semakin lama rasanya semakin cepat. Isya tidur subuh apa sudah isya lagi. Besok bangun sudah isya lagi. Tetapi Islam mengajarkan kita bagaimana untuk menstabilkan waktu di dunia ini. Karena Rasulullah adalah Ahmad, Ha. Rasulullah adalah titik di tengah. Apa yang tanpa titik, stabil. kita ingat kalau kita habis isya biasanya waktunya terasa panjang lagi. Kalau kita sudah sholat waktunya terasa panjang, tapi kalau kita ngulur-ngulur sholat biasanya waktunya tambah cepat. Bagaimana Islam mengajarkan untuk mensiasati agar kita cukup waktu dengan sholat. Dan sholat juga mendidik kita untuk manajemen waktu. Ini juga. Jadi jin, pemampatan, hak sama dengan kok minus. Percepatan, stabil, plus. Juga masalah waktu. Ini sesuatu yang cepat, tambah lambat, dan semakin lambat lagi. Ingat, akhirat ada huruf kok. Ini bukan sebuah kebetulan. Juga masalah perspektif. Kalau kita bekerja di bidang gambar atau apa, ada yang namanya titik mata, sehingga kita bisa menggambar yang satu titik jauh seperti huruf G, yang satu terbuka, tetapi yang satu titik matanya dipindah ke depan sehingga dia melebar seperti huruf H. Ini nanti ada hubungannya satu persatu di dalam Al-Quran, sehingga dalam sebuah kata di dalam Al-Quran kita nanti akan memahami apa yang dimaksud oleh makna kata tersebut. Refleksi sebentar. Harus dicerna dulu pelan-pelan. Kalau masuk ukur ruang, masuk fisika berat, inilah kelas akselerasi. Seperti saya katakan tadi, 20 tahun kalau pakai sorot mati. Ini kelas cepat. Sehingga tatkala dengan hukum-hukum fisika diperkenalkan berat memang. Tapi goal-nya tidak di situ. Berat dirasakan saja, penetrasi, dilek saja dulu. Kemana mas titik goal-nya setelah ini? Ini yang kita akan mulai merasa bahwa luar biasa kelas cepat ini. Apabila ketemu huruf H, ketemu huruf H, ketemu huruf G, di mana ayat itu? Mau di Al-Baqarah sampai juz 30, karakter jin tidak bergeser. Karakter H tidak bergeser. Demikian juga karakter H. Insya Allah dengan 5 sampai 10 pertemuan, nikmatnya luar biasa. Jadi itu peristiwa-peristiwa fisika tadi, 1600 tahun silam, yang telah Al-Quran, makin pandai kita, makin tertantang oleh Al-Quran. Selanjutnya biar agak ada spasi. Kalau di drive terus gelegek nanti kita. Anak-anak. Ya, Mas Didi, ini goal-nya yang menarik nanti. Silakan. Untuk fisikanya tadi, sebenarnya hanya untuk memberitahukan ke kita, agar menambah keimanan kita, bahwa ilmu-ilmu teknologi tinggi sebenarnya sudah ada di Al-Quran, sehingga dengan kita mengetahui hal tersebut, keimanan kita terhadap Al-Quran juga diharapkan juga semakin tinggi juga. Inilah perspektif menurut yang kita kenal. Kalau kita menggambar gunung, ada titik mata, ini perspektif kita. Mengerucut perspektif. Hok, terbalik. Pasti kita gak bingung melihat gambar ini. Karena kita terbiasa dengan sekarang memang kita hidup di sini. Sehingga kita nanti akan ketemu dengan tiga maksudnya Allah yang utama. Ini juga sebagai simbol, ini nanti kalau kita lari ke airstyle, yaitu untuk penerbangan, simbol-simbol ini nanti diperlukan. Ini juga untuk masalah harkatnya. Jadi tiap segmen beda, ini sekarang. Ini saya tutup dulu. Ternyata Nabi Hidir itu memakai. cerita Nabi Yusuf yang menceritakan adalah guru kita. Ada Ahmad di sini, ada Muhammad. Muhammad menceritakan Khidir. Siapa yang diceritakan adalah Khidir dengan Musa. Ternyata Musa adalah sifat. Kalau kita lari ke bentuk perspektif, dan kalau kita bisa mengerti cerita dari Nabi Khidir bagaimana ketemu Nabi Musa, Nabi Musa tidak akan kuat sabar. Karena apa? Nabi Musa seperti kita. Kita ke depan tidak tahu apa-apa. Itu perspektif kita. Semakin mengerucut ke depan, semakin gelap. Jangankan ke depan, 5 menit lagi adalah gaib. Besok pagi adalah gaib. Jadi Nabi Musa seperti kita, kita akan sangat jelas apa yang di belakang kita, tetapi kita gelap total, sama sekali tidak tahu apa yang di depan kita. Terbalik dengan Nabi Khidir. Dia kemarin tidak tahu apa-apa, tetapi dia sangat jelas apa yang akan terjadi besok. Kenapa ini diturunkan? Untuk menjawab permintaan Nabi Musa, karena dia merasa pandai. Ternyata ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dengan dia bersikap jin, Allah menurunkan hak. Dan bukan suatu kebetulan, yang menceritakan adalah, karena belum ada nabi lain yang menceritakan masalah Nabi Yusuf kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahmad Muhammad. Jadi kita nanti bisa seperti teman-teman yang lama, kita nanti bisa membahas nama-nama tiap nabi. Kenapa sih makhluknya Allah yang ini dinamakan Yusuf? Kenapa yang ini dinamakan Musa? Kenapa yang ini Asmaul Husna juga seperti itu? Al-Aziz itu apa? Allahu Akbar apa? Bahkan kata Allah itu sendiri yang selama ini kita belum pernah dengar akan bisa diterangkan oleh guru yang menyusunnya. Juga masalah kubus. Kalau hoax adalah atomizer, sesuatu yang disebarkan, diuraikan. Di sini dalam bahasa teknisnya adalah dekomposer. Sehingga kita kenal kata di dalam Al-Quran, khobisat, sesuatu yang menjijikkan, tahu. Ternyata huruf H hanya untuk halal dan haram. Bagaimana menggunakan duanya? Dan huruf J adalah kompos. Jin titik di bawah dengan khob titik di atas lawan kata. Kalau di sini dekomposer, penguraian, pembusukan, di sini adalah kumpus, penyusunan. Kita kenal kata ja'alah. Allah menjadikan. Allah adalah kumpus. Allah adalah yang menyusun, yang menjadikan. Dan Allah juga yang nanti menguraikan, mendekomposer. Jadi kita diciptakan oleh Allah bentuk manusia. Kita nanti akan dikubur dan diuraikan lagi oleh Allah menjadi bentuk lainnya. Dimakan lagi oleh orang lain. Jadi tanaman, jadi tumbuhan, jadi makanan, jadi bentuk lagi. Itu adalah kata khawir, sesuatu yang tanah. Perputaran. Karena kalau tidak ada dekomposer, dunia ini akan penuh dengan sampah. Tidak bisa diurai. Akhirnya penuh juga dengan penyakit. Karena ada dekomposer, disitulah ada kebaikan. Walaupun dalam proses kebaikan itu ada pembusukan. Dan sekarang dari huruf kode huruf di akhok kita bisa masuk ke rumus yang penting juga, yaitu Bernoulli Equation. Rumus ini adalah rumus untuk mengetahui sistem pergerakan udara sehingga orang bisa membuat pesawat, bagaimana pesawat bisa terangkat, dan pipa-pipa jaringan transmisi pipa antar benua bisa ditemukan karena di mana pipa yang besar jika dia ditekan akan mendapatkan tekanan di pemampatan. Dengan pemampatan tenaganya akan pressure tinggi, lalu dialirkan, sehingga kalau perlambatan pipa akan dilebarkan. Ini prinsip dasar dari Bernoulli equation. Ini mulai pompa, dia pipanisasi antar benua, juga untuk pesawat udara. Jadi ilmu-ilmu teknologi tinggi hanya dibahas di guru, bukan di kata. Jadi ini Bernoulli principle, dan ini juga yang kita kenal mengenai principle dan bagaimana sebuah pesawat bisa terangkat itu memakai hukum Jim Ad Hoc. Bagaimana dimampatkan di bawah saya, bagaimana ini, itu sesuatu yang hanya dibahas di guru. Luar biasa. Kalau enggak, sepalit. Jadi, itu tadi persamaan dari kelompok. Kelompok huruf, jin, hak, hok, di mana kita ada konsistensi di situ bahwa Al-Quran bukan sesuatu yang meloncat-loncat, bahwa sekali A, selamanya akan A. Disitulah sebuah keilmuan diuji. Sekarang kita masuk ke huruf jin itu sendiri. Nanti ada waktu kira-kira 10-15 menit kita membahas contoh kata. Iya, hampir selama beberapa tahun saya kembangkan bentuk simbol dari jin. Akhirnya ketemu bahwa bentuk yang kita kenal simbol dari jin secara metodologi meliputi lensa cembung, segitiga, perspektif, pemusatan, penguasan, fokus, dan ini adalah pengembangannya. Semakin tinggi ilmu kita nanti, mungkin nanti bukan pada masa kita, mungkin sudah masa anak cucu kita, ini akan semakin penuh, semakin berkembang, karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi benar-benar direspon bahwa Al-Quran adalah kitab sepanjang zaman. Nah ini juga bukti dari lensa. Jadi memang benar-benar terbukti bahwa jika cahaya dilewatkan kepada lensa tembung, bentuknya sama dengan simbol huruf jin. Jadi tidak ada rekayasa di sini, sunatullah yang berjalan, dan sunatullah itu tepat. Setelah kita tahu bagaimana karakter cahaya yang dilewatkan sebuah jin akan membentuk sebuah pemampatan, sekarang kita tahu kegunaan secara mendasar dari lensa tembung. Mungkin pada waktu kita kecil, kita sering bermain-main, terbakar. Ini juga harus kita hati-hati. Kalau kita tidak pandai-pandai membawa ilmunya Allah, kita akan berbuat kerusakan. Atau kita akan membuat sebuah kebaikan. Dengan mengerahkan jin, ingat kata jin ada di kata jihad. Sehingga sekarang kita tahu bagaimana lensa kalau kita salah gunakan. Jika jihad salah kita memfokuskan, kita akan membakar, merusak sesuatu yang harusnya tetap jaga. Tetapi dengan jin juga, kalau kita benar menggunakannya, jihad dengan cara yang benar, di sini kita bisa membuat api yang justru bermanfaat untuk kita memasak, untuk menghangatkan, untuk pendiaman, atau sesuatu yang bermanfaat lainnya. Di sini. Jadi ilmu Allah tergantung dari pemakainya. Al-Quran adalah, ingat Al-Quran di belakangnya ada huruf Nun. Al-Quran adalah data informasi. Jadi Al-Quran hanya menyediakan data, dan Allah Maha menepati janji. Siapa yang mengikuti prosedurnya Al-Quran, entah dia muslim ataupun non-muslim, selama dia manusia, karena Al-Quran adalah hudalinasi, maka Allah pasti mengijabah. Perbedaannya adalah satu, ada orang yang mengikuti prosedur karena diniatkan tidak untuk ibadah, jadi apa yang dia minta, dia diijabah oleh Allah, tetapi hanya untuk di dunia. Tetapi kalau kita niatkan untuk beribadah, selain kita dapatkan apa yang dijanjikan Allah, itu juga merupakan pahala, bonus yang akan kita petik di akhirat kelak. Itu perbedaannya antara nas yang satu dengan nas yang lain. Alhamdulillah kita diberi Allah jaya untuk bisa menjadi seorang muslim, dan itu sangat luar biasa, nikmatnya yang sangat besar. Sekarang kita masuk ke segitiga. Ternyata bentuk jak, kalau kita ambil, bentuknya seperti segitiga. Apa yang kira-kira? Contoh. Jibat. Jatah. Gunung. Ya. Nah, kita nanti 15 menit, sebentar lagi. Kita kemarin sudah belajar berubah. Sekarang kita belajar berujib. Kita nanti cari kosakata di dalam Al-Quran yang mengandung huruf jim dan huruf ba. Di situ kita nanti akan kupas untuk bagaimana mempergunakan huruf ini. Ada tadi perspektif sudah kita bahas. Pemusatan. Nah, pemusatan. Apa yang dimaksud pemusatan? Ini kalau kita lihat dari atas, pemusatan ke dalam. Kalau tadi bentuk dua dimensinya, ini kita lihat ke atas, sesuatu yang terpusat ke dalam. Bisa jahanam, bisa jannah. Ini juga pemusatan harapannya ke dalam semua. Atau juga berupa sebuah vortex. Bentuk segitiga. Pemusatan ke dalam. Puterium. Ini bentuk-bentuk dari sebuah jin. Ini nanti kita gunakan untuk mempelajari semesta, bagaimana dalam perputaran, lalu penguatan. Penguatan. Penguatan di sini adalah pemampatan, pemusatan, penguatan. Jika suara kita mampatkan, maka suara tersebut akan menjadi keras. Ingat ya Al-Quran, wala tajah, ada rujak. Jangan bersuara terlalu keras. Wala itu COVID juga, jangan terlalu rendah. Hok. Kalau cahaya dengan lensa tembung, difokuskan. Kalau materi, dijimkan akan pemadatan pengerasan. Kecepatan dengan jin akan semakin cepat. Kalau penguasaan masa, berarti ada pengumpulan. Di sini ada kata jamaah. Ya, ini memfokuskan, mengumpulkan dari ini suatu. Sesuatu. Kita nanti belajar dulu ini. Subhanallah juga, ternyata simbol elektronik internasional untuk memberikan simbol dari sebuah diode atau amplifier, mereka juga menggunakan segitiga. Kenapa? Karena orang luar pun juga makhluknya Allah. Dan Allah juga menginspirasi bagaimana memberikan simbol kepada amplifier atau diode sebagai penguat, rectifier, penyarah. Kenapa menggunakan segitiga? Allah. Jadi semuanya ternyata ditata oleh Allah menjadi satu kesatuan. Mereka belajar melalui ilmu pengetahuan melihat sunatullah, lalu mereka menyimpulkan bentuk segitiga. Saya mengamati Al-Quran, saya simpulkan juga ternyata ketemu dengan bentuk segitiga. Lalu fokus. Nah, ingat fokus. teropong, fokus, abaikan lainnya, tetap satu. Itulah jihad juga. Jadi kalau orang jihad, berarti dia harus fokus, spesialis. Jangan terlalu melebar, dia harus semakin memumpun. Jadi kalau sekarang saya dokter, saya harus dokter spesialis. Yang tadinya dokter umum semua dipelajari, saya sekarang hanya spesialis satu. Itulah jihad. Sehingga kalau kita jihad dalam bekerja, maka pekerjaan kita harus kita fokuskan. Jangan bermain-main pada pekerjaan kita, konsentrasi penuh. Sehingga pekerjaan kita kalau diniatkan ibadah, disitulah jihad kita. Dan dengan jin, ada sebuah manfaat juga. Juga ada negatif. Ingat, ini sebuah jin, kebetulan dimasukkan ke kamera. Coba ya. Siapa yang menguasai teknologinya huruf, maka dia akan bisa memetik kemana-mana. Dan disitulah ilmu Allah. Sudah. Oke. Nanti untuk kursi dari jin, kita tadi ada huruf kok. Berarti kita nanti pas. Sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh. Ada Bang Rona? Bisa 2-3 menit sebelum saya memberikan contoh dan persiapan. Sambil menunggu persiapan, kelihatannya untuk nes itu tidak gampang. Untuk nes tidak gampang. Jadi ada perbedaan. Kita berangkat pagi bekerja. Seperti umumnya, bismillahnya itu nyari uang. Insya Allah maksimal yang kita dapat adalah begitu. Tapi begitu berniat ibadah, kita dapat keduanya. Pahala dapat, duit insya Allah juga dapat. Akan tetapi konsekuensinya yang beda. Apabila niat ibadah, maaf saya menggunakan bahasa yang mudah dicerna saja. Kalau niat ibadah, kita dalam bekerja tidak akan korupsi waktu. Korupsi apa saja, kita harus fokus profesional, kata masjid. Dicontohkan oleh Tuhan, kiamat itu ada petugasnya. Membangunkan kita di hari kebangkitan ada petugasnya. Makhluk itu diciptakan bersama trompetnya sampai sekarang, giro-giro corok buyonane, masih dilatih saja trompet itu. Dan profesional. Kalau ada saatnya dengan frekuensi itu, kita mati. Ternyata pemusnah massal itu kelak kemudian hari teknologi itu dapat bocoran dari sana adalah dengan frekuensi. Hari ini banyak binatang yang bisa mati dengan frekuensi. Kelak itu Tuhan, kalau Al-Quran yang dirahasiakan sudah mulai dibuka semuanya, dan semuanya terbuka belak, di situ kiamat. Karena masih banyak hal yang kita tidak tahu, insya Allah masih panjang kiamat. Tapi kita yang kiamat kecil. Hari ini kata Mas Didi berat kita ini habis sisa itu risa lagi tidur lagi risa lagi. Kemarin malam Rabu kita ngaji seperti ini. Sekarang sudah malam Rabu lagi. Dengan putaran yang cepat ini, bagaimana kalau kita naik kereta api rodanya di samping ini sambil persiapan. Suspansinya itu lekang iwa mengen. Bagaimana saat ngiwo kita belajar bareng, diuji dengan kesulitan, kita bersabar. Saat mengen kita diuji dengan kenikmatan, kita bersyukur. Bersabar dan bersyukur ini tidak setiap kita bisa. Hanya dengan latihan barangkali sedikit bersabar, sedikit bersyukur, gitu kira-kira mesti ya. Sementara kita termasuk orang yang pandai bersyukur, karena kafir itu jangan dialamatkan ke orang lain. Lain syakartum itu kealamatnya kepada kita masing-masing. Kalau kita tidak pandai bersyukur, luar biasa ancamannya. Silahkan Mbak Budi. Terima kasih Pak Ulama. Kita kemarin belajar huruf Ba. Dan huruf Ba kita dapat, sekarang kita huruf Jin. Ada satu kata, beberapa kata, sambil yang mudah-mudah, agar ilustrasinya juga lebih mudah. yaitu dari kata jub, al-jub. Nanti bisa dicek di dalam Al-Quran, jadi kita nanti bisa sama-sama cek. Ternyata di Al-Quran kata jub itu bermakna sumur. Nah, akhirnya kita bisa berkata, kenapa sumur di dalam Al-Quran dinamakan jub? Jadi kita nanti bisa tanya, kenapa Allah menamakan yang dinamakan bulan itu kok Qamar? Kenapa ini dinamakan Syamsi? Kenapa itu dinamakan Jamil, Jamal? Kenapa ini semua ditanya kenapa, kenapa, kenapa? Insya Allah semuanya bisa terjawab. Insya Allah. Sekarang kita jat, tak. Tak kemarin kita tahu kedalam, kedalaman berarti sebuah ruang juga bisa di dalam, bawah berarti ke dalam. Dan kita tahu tadi jin bentuk segitiga adalah segitiga pemusatan. Ternyata bentuk jin segitiga dia ada lubang, berarti bentuk segitiganya diputar ke bawah. Teori ternyata sulit, lebih baik kita lihat fotonya langsung. Ruang perspektif, jin perspektif, ras ruang. Ternyata semakin ke dalam semakin mengerucut. Padahal secara kenyataan kalau di atas 1 meter di bawah tetap 1 meter. Tetapi karena kita sudah belajar dulu jin, di mana jin adalah perspektif, lebar di depan tetapi sangat kecil semakin jauh, ini mengindikasikan ruang. Inilah kenapa bentuk sumur atau sesuatu tunnel di dalam Al-Quran dibentuk dinamakan al-jub. Ini yang saya hanya mengecek konsistensi dari penggunaan huruf di dalam sebuah kata di dalam Al-Quran. Kita sekarang ngomong sumur, tetapi dalam teknologi nanti kita ngomong tunnel. Makna tunnel, lorong itu jauh lebih tinggi lagi, disitu ada berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan hal lain. Tetapi untuk saat ini tafsir jub ditafsirkan sebagai sumur. Kita baca satu-satu inilah. Jin, segitiga, perspektif, bak, ke dalam, ruang, perspektif, ruang. Ternyata kata jah dengan bak, itu adalah perspektif ruang. Jadi, dengan baca huruf, akhirnya ahli tafsir hanya berdasarkan sejarah, kita ternyata bisa menerangkan tafsirnya, plus teknologi fisika kimianya di dalam Al-Quran. Sekarang bayangkan jika anak mondok 6 tahun, dia hafal surat, misalkan habis, dan dia hafal dulu, hafal teknologi, dia keluar 6 tahun, harusnya sudah menjadi doktoral atau profesor. Karena semua ilmu dan pengetahuan, harusnya dia juga sudah hafal di dalam Al-Quran. Ini kata Jawabi yaitu seperti kolam, ternyata ada wawu dan alif. Alif sebuah kedalaman, wawu sebuah panjang. Jadi bentuk sumur yang sangat lebar itu dinamakan seperti kolam di dalam Al-Quran. Juga ada huruf jad dan huruf ba. Sekarang kita ambil contoh lainnya, yaitu kata ajaib. Diperkenankan, dikabulkan. Nah, maaf, terlalu banyak tentang ini. Ajib, terkabul, dijabat, ajaib, kata bahasa Arab, alif. Garis lurus, langsung, awal, pertama, dan perspektif segala sesuatu berdalam ruang. Apa yang dimaksud dijabah? Langsung diajakkan. Seperti sebuah paku atau pedang, alif, jin, yata. Alif, sebenarnya bentuk pedang segitiga, ya segala sesuatu pak. Jadi langsung difikskan, diperkenankan atau dipatenkan oleh Allah. Sesuatu yang keinginan kita dijabat, diajibkan oleh Allah, berarti langsung dimatikan, dipatengkan sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Itulah dijabat. Tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan hal tersebut. Ini juga sebuah jin yang menembus bat. Terus kata sekarang kata al-jabat jabat roh untuk dipelajari. Roh itu berarti lingkaran supaya melingkar, tapi kita ambil huruf jak dengan baknya saja. Al-jabat ada kata jibril juga. Kata jibril. Oh, ribet lebih ya. Nah, ini. Kita kenal dari Asmaul Husna. Allah sebagai Al-Jabbar. Kita terangkan secara sekilas bagaimana yang dimaksud dengan Al-Jabbar. Jin fokus menjadikan menyusun makro perputaran ruang distribusi. Jadi nanti ada kata albir, albari, yang satu kebajikan, yang satu daratan dengan huruf yang sama, kenapa bisa berbeda arti? Ba adalah ruang, ro adalah perputaran, perputaran distribusi. Alif awal utama poros. Jadi Allah sebagai Al-Jabbar, Allah adalah yang merupakan poros dari distribusi ruang. Allah yang menyusun. Apa yang disusun? Bahwa adalah distribusi ruang. Berarti lingkup hidup. Kemana, dari mana kita? Mau pergi kemana? Sampai seberapa jauh yang bisa kita kelilingi? Sampai seberapa jauh kita bisa bergerak? Itu semua Allah yang menyusun. Itu Allah sebagai Al-Jabbar. Dan Allah adalah sebagai pusat centernya. Sehingga kalau kita bergerak tanpa mengikut sertakan atau mengingat Allah dalam pergerakan kita, berarti seperti yang Pak Nurul menerangkan, kita sebagai radikal bebas. Orang yang jadi sumber penyakit, orang yang sebagai sumber dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu kalau dari pergerakan bakrok. Jadi Allah sebagai Al-Jabbar. Jadi misalkan Allah adalah inti. Sekarang kita bergerak dari rumah, kita mau kemana? Kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ke sana. Tetapi kita akan tetap balik. Kita balik ke Banyuwangi, atau kita hidup di Surabaya, atau kita hidup di Jakarta. Itu nanti Allah yang menentukan. Makhlukku yang namanya ABC, dia akan hidup di Jakarta. Pergerakannya dari Jakarta, dia nanti paling jauh ke Irian, ke barat sampai ke sini, perputarannya sampai sini. Itu semuanya sudah disusun oleh Allah. Dari segi pergerakan, bahwa perputaran ruang. Lalu dari rezeki, distribusi rezeki. Ini yang paling dimengerti. Allah juga sebagai Al-Jabbar. Maka Allah lah yang menyusun skenario-nya. Dia dapat dari mana? Inti putarannya dia mendapat rezeki itu mulainya dari mana? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Sampai seberapa jauh dia berputar mencari rezekinya. Kemana dia akan alirkan? Kemana dia infakkan, nafkahkan? Porosnya dia ambil di mana? Itu Allah sebagai Al-Jabbar. Hadis ini akhirnya kita mengetahui positifnya kebaikan dengan kita mempelajari huruf. Kita akhirnya bisa memahami Asmaul Husna. Dengan kita bisa memahami Al-Rasulun Asmaul Husna, kita akan mengerti sifat-sifat Allah. Dengan kita bisa memahami sifat-sifat Allah, kita akan bisa mengambil hati Allah. Dengan kita bisa mengambil hati Allah, insya Allah ridhonya Allah bisa kita capai. Dan dengan kita memegang ridho Allah, insya Allah pintu tujuan terakhir, albab yang kita tuju akan terbuka. karena pintu itu hanya dibuka hanya dengan ridhonya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya masih banyak. Junub juga. Sayang dari pangkatan kita cuma.